Artinya, sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian membawa bukti-bukti kebenaran, yaitu mukjizat. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudahnya, yaitu sesudah kepergian Nabi Musa. Dan sebenarnya kalian adalah orang-orang yang zalim. Itu ayat yang ke-92 yang masih menceritakan, yaitu orang-orang dari Bani Israel yang membangkang kepada ajaran Taurat dan juga kepada ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di sini. ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل بما أنزل إليهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membatalkan dakwaan mereka tentang bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Biqaulihi qul lahum falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Israel yang membangkang, kalau begitu kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelum ini jika kalian benar-benar beriman? Kemudian juga walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Lalu kenapa ketika Nabi Musa alaihi salam mendatangkan kepada kalian dengan mu'jizat-mu'jizat, ay bil adillatil wadihah al-mubayyinatil haq, yaitu dengan bukti-bukti yang jelas yang menerangkan tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Artinya begini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-92 ini masih bantahan Allah terhadap kaum Yahudi ataupun Bani Israel yang membangkang. Yaitu ketika mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman terhadap ajaran tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah, wahai Bani Israel yang membangkang, kalau kalian beriman, kenapa kalian membunuh para nabi? Nah, itu dia. Di ayat yang ke-91, jika kalian benar-benar beriman. Kemudian juga ketika kalian didatangkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini ayat yang ke-92. Ya. Dengan mukjizat-mukjizat yang begitu banyak, seperti mukjizat tongkatnya Nabi Musa, seperti mukjizat terbelahnya lautan, seperti mukjizat tenggelamnya Fir'aun, dan semisalnya banyak sekali mukjizat-mukjizat. Tapi kalian kalau mengaku beriman, kenapa kalian sepeninggal Nabi Musa pergi, kalian menjadikan anak sapi sebagai sembahan? Ceritanya Nabi Bani Israel itu diperintahkan untuk sabar menunggu Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari tempatnya, ya, berjalan selama 40 hari. Selama apa? 40 hari. Dan ini yang kadang-kadang sebagian aktivis dakwah menjadikannya sebagai dalil bahwasanya keluar khuruj selama 40 hari. Dan ini pendalilan tidak benar. Ya, tidak benar. Dari sini pendalilannya tidak benar. Nah, selama 40 hari itu Nabi Musa keluar meninggalkan kaumnya. Sepeninggal Nabi Musa keluar, mereka menjadikan apa? Anak sapi sebagai sembahan. Wa antum zalimun. Kalian ini benar-benar memang orang-orang yang zalim. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Kalau kalian beriman, kenapa kalian membunuh para nabi? Kemudian sepeninggal Nabi Musa, kalian menyembah anak sapi. Kalau kalian beriman, kenapa kalian melakukan hal itu? Kalian benar-benar orang-orang yang zalim. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Wa antum zalimun fi dzalika laisa lakum udzur." Dan kalian dalam hal ini adalah orang-orang yang zalim. Tidak ada alasan bagi kalian. Ya, tidak ada alasan bagi kalian. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, kita baca ayat yang ke-93 tadi. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Artinya, dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian, kalian di sini siapa? Bani Israel yang membangkang. Dan kami angkat bukit Tursina di atas kalian. Seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kalian dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kalian beriman kepada Taurat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga masih membicarakan tentang Bani Israel yang mana mereka menyembah apa? Sapi. Coba perhatikan perkataan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Firman Allah yang berbunyi, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian dan kami angkat di atas kalian bukit Tursina. Ambillah dengan baik apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian dan dengarkanlah. Ai sama'a qabulin wa ta'ah wa istijabah, yaitu bukan hanya sekedar mendengar wahai Bani Israel, tetapi pendengaran yang menerima kemudian taat kemudian tunduk ya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menjawab apa? Lihat, sami'na wa asaina. Ya, mereka menjawab sami'na wa asaina, artinya kami mendengar tapi kami tidak patuh. Kami bermaksiat. Kami mendengar tapi kami tidak patuh. Aisarat hadhihi halatuhum. Maksudnya apa? Ya begitulah kebiasaan kaum Yahudi. Mendengar tetapi tidak mau taat. Wa usyribu fi qulubihimul ajla. Dan diresapkan di dalam hati mereka kecintaan terhadap sembahan mereka, yaitu anak sapi. Aisabagha hubbul ijla wa hubbal ijla wa hubba ibadati fi qulubihim, yaitu diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan terhadap anak sapi dan kecintaan terhadap ibadah mengibadahi anak sapi tersebut di dalam hati-hati mereka. Wa tasharrabaha bisababi kufrihim, dan ini masuk ya, kecintaan terhadap sembahan selain Allah disebabkan karena kekafiran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama yang menarik dari hadis ini adalah siapa yang tidak menyembah Allah pasti dia menyembah selain Allah. Itu pasti. Siapa yang tidak mencintai Allah pasti dia mencintai selain Allah. Sebagaimana yang terjadi kepada Bani Israel yang membangkang kaum Yahudi. Ya. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di mengatakan, قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Firman Allah yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, sungguh buruk yang menyuruh kalian, keimanan yang menyuruh kalian dengan itu, jika kalian benar-benar beriman. Artinya apa? Ay, antum tadda'una al-iman wa tatamaddahuna bid-dinil haq. Wahai kaum Yahudi, kalian mengaku beriman, kalian memuji diri kalian, mensucikan diri kalian dengan agama yang benar. Akan tetapi, apa yang terjadi pada kalian? Wa antum qataltum anbiya Allah. Tapi kalian malah membunuh para nabi. Apakah itu tanda keimanan? Wattakhadtumul ijla ilahan min dunillah. Kalian menjadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah. Apakah itu tanda keimanan? Lama ghaba ankum Musa nabiyullah. Ketika Nabi Musa tidak ada di antara kalian. Walam taqbalu awamirahu wa nawahiyahu illa ba'da tahdid wa raf'at tur fawqakum. Dan kalian tidak mau menerima perintah-perintah dari Nabi Musa, tidak mau menahan dari larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi Musa kecuali setelah ada ancaman dengan diangkatnya Bukit Tur Sina di atas kalian. Apakah itu tanda orang beriman? Faltazamtum bil qaul wa naqadtumul bil fi'l. Kalian mengaku beriman dengan perkataan kalian, tapi kalau dilihat dari perbuatan kalian berdusta. Nah, ini pelajaran yang kedua pagi ini sangat menarik, subhanallah, yaitu tidak akan mungkin terjadi perkataan yang menyelisihi perbuatan atau sifat orang beriman, tulis begitu ya, sifat orang beriman perkataannya sama dengan perbuatannya. Sifat orang beriman perkataannya sama dengan perbuatannya. Ngaku beriman, Bani Israel ngaku beriman. Bani Israel ngaku, sampai sekarang ya, kaum Yahudi itu mereka ngaku adalah hamba-hamba pilihan Allah. Betul apa betul? Ya, mereka menamakan diri mereka Asy'abul Mukhtar, bangsa pilihan. Ya, bangsa pilihan, beda dengan yang lain. Kami ini gak ada sama, apalagi sama dengan orang Arab, kata mereka, gak sama. Makanya ada teori Darwin itu gara-gara itu. Mereka ingin, jadi teori Darwin itu sebenarnya bukan hanya sekedar penyelewengan dalam masalah saintis, bukan. Tetapi penyelewengan juga yang didasari dari ideologi. Ya, dari permasalahan ideologi. Karena mereka menganggap, kaum Yahudi menganggap bahwasanya mereka adalah Asy'abul Mukhtar, bangsa pilihan. Akhirnya selain dari bangsa Yahudi harus dihinakan, dimusnahkan. Makanya gara-gara teori Darwin, kalau antum baca sejarahnya, bapak ibu baca sejarahnya, kan banyak pembantaian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka mengaku dengan pengakuan seperti itu, kaum Yahudi, tetapi pekerjaan mereka membunuh Nabi. Setelah Nabi Muhammad, setelah Nabi Musa alaihissalam pergi, mereka malah menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Apakah ini tanda beriman, wahai kaum Yahudi? Ini bukan tanda iman. Ya. Kemudian tidak taat kepada perintah, tidak menjauhi larangan. Apakah ini tanda beriman? Pelajaran menarik dari sini adalah tanda orang beriman selaras ucapannya dengan perkataannya atau perbuatannya. Sama kalau seandainya ingin contoh lebih jelasnya, orang saya pernah dengar ceramah menarik sekali, subhanallah, di Mina pada waktu itu. Beliau mengatakan bahwa orang di Arafah, ini saya jadi ingat Mina, orang di Arafah waktu itu cerita atau ceramah sebelum hari tarwiyah sebelum pergi ke Arafah, di hari Arafah. Untuk wukuf, kan di Arafah kan berwukuf, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang di Arafah kadang-kadang, kata syekh tersebut, minta, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosaku. Tapi cuma lisan. Sedangkan perbuatannya tidak menunjukkan dia minta ampun. Lisannya saja yang berdoa, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan dia minta ampun. Mana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti kaum Yahudi. Ya. Ya Allah, berikan saya rezeki yang berkah, rezeki yang halal. Tetapi perbuatannya tidak menunjukkan dia minta rezeki yang berkah, rezeki yang halal. Tidak akan mungkin dapat. Dan ini kebiasaan kaum Yahudi. Ya. Karena orang beriman itu ucapannya selaras dengan perbuatannya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, makanya setelah itu Allah membalas, "Qul bisama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin." Artinya, katakan wahai Muhammad, sungguh buruk keimanan kalian yang memerintahkan kalian untuk akan hal itu jika kalian mengaku orang-orang beriman. Ya. Fama hadzal iman alladzi da'aitum wa ma hadzal din? Iman apa yang kalian akui ini? Agama apa yang kalian sembah ini? Ini bukan iman, ini bukan agama namanya. Ya. Sama seperti orang, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Tapi sehari-harinya berlaku kepada kesyirikan. Ya. Tidak benar pengakuannya. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Tapi sehari-harinya dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Mana mau diterima amal ibadahnya? Ya Allah, berikan aku petunjuk. Tapi sehari-harinya dia jauh dari jalan petunjuk. Tidak menuntut ilmu. Bagaimana dapat petunjuk? Ya, cuma di lisan saja. Doanya tidak sama dengan perbuatannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, "Fa in kana hadza imanan ala za'mikum, fa bi'sal iman adda'i sahibahu ila tughyan." Artinya, kalau seandainya ini seperti ini iman, sesuai dengan pengakuan kalian, maka ini adalah keimanan yang paling buruk yang mengajak kepada penganutnya untuk melenceng dari jalan Allah. Wal kufur birusulillah, dan untuk kafir terhadap rasul-rasul Allah. Wa kathratil isyan, dan iman yang sangat buruk yang mengajak kepada banyaknya perbuatan maksiat seperti yang saya katakan. Ya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, tetapi keadaannya jauh dari mengamalkan ilmu. Ya, ini bukan namanya ilmu yang bermanfaat. Orang beriman, salah satu tanda karakteristiknya adalah ucapannya selaras dengan apa? Dengan perbuatannya. Saya beri contoh. Sudah sering ngaji di kajian-kajian sunnah. Sudah uyuh, mohon maaf, pantatnya duduk di majelis-majelis ilmu. Tetapi akhlaknya tidak berubah-ubah. Sudah sering diberitahukan tentang bagaimana bergaul dengan istri, bagaimana bergaul dengan suami. Akan tetapi sampai di rumah, semua yang diajarkan itu hanya sebatas ilmu pengetahuan di dalam majelis bahkan. Bukan sebatas ilmu pengetahuan di luar majelis. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebelum keluar majelis sudah hilang. Buktinya apa? Selama dia bergaul dengan istrinya, bukan tambah baik pergaulannya, tapi tambah buruk. Sedikit-sedikit ngancam untuk mencari yang kedua. Yang diingat itunya aja. Ini subhanallah. Ini ada orang ulun menghadapan orang seperti ini. Ya. Tidak boleh. Malah ketika kita mengaji sunnah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap anak istrinya, dan aku adalah suami yang paling baik terhadap keluargaku. Ini ayat ini mendidik kita agar lebih lembut kepada istri, tidak mudah mengancam, kelakuan tambah baik, kelakuan tambah dewasa terhadap istri. Ini para ikhwah sekalian. Ini sebagian orang kadang, ya tadi, mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Ya, mengambil sebagian ajar, yang diambil cuma yang tadi-tadinya saja. Meninggalkan kepada sebagian yang lain, akhlak-akhlak yang baik, yang tenggang rasa ataupun menahan gangguan dari sang istri, sabar terhadap kelakuan sang istri. Ya, karena tidak mudah memang berhubungan dengan seorang perempuan. Innal mar'ata khuliqat min dhila', sesungguhnya seorang perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atasnya, dari situ perempuan diciptakan. Maka harus sabar. Kalau dipaksa diluruskan patah, patahnya adalah mentalaknya. Kalau seandainya dibiarkan, dia akan dibiarkan dalam keadaan sebengkok-bengkoknya. Maka fattaqun nisa. Kalau begitu, berbuat baiklah kepada para perempuan. Begitulah sikap mereka. Pahami baik-baik. Ya. Jangan sedikit-sedikit sudah gini, ampian kita sudah. Nah. Kayak apa kisahnya tuh? Ya ini para ikhwah sekalian. Nah, yang saya maksud itu hanya sebagai contoh, meskipun contohnya agak panjang. Hanya sebagai contoh bahwasanya bagaimana orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau seandainya kelakuannya tidak menunjukkan kepada ilmu yang bermanfaat. Ya, harus lebih baik daripada sebelum kita mengaji. Harus lebih arif daripada sebelum kita mengaji. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian waqad ahida anna al-iman as-sahih ya'muru sahibahu bikulli khair. Dan telah di merupakan kebiasaan bahwasanya iman yang benar itu sebenarnya memerintahkan kepada penganutnya untuk mengerjakan kebaikan. Wa yanhahu an kulli syarrin, dan menahan, melarang penganutnya untuk melakukan keburukan. Fa wadhaha bihadza kadzibuhum wa tabayyana tanaquduhum, artinya maka dengan seperti ini kelihatanlah orang Yahudi itu dustanya dan sikap kontradiktifnya di dalam pengakuannya dengan perbuatannya. Ngaku beriman, bahkan mereka kan sampai menyanjung diri sendiri. Dan ini bahaya sekali para ikhwah sekalian. Penyakit ujub itu penyakit yang membuat orang akhirnya tidak tahu malu. Ya, na'udzubillah, ini penghapus amal, penyakit ujub. Membuat orang akhirnya tidak tahu malu. Itu mencontoh kaum Yahudi. Mereka mengatakan apa? Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami, kaum Yahudi, bangsa yang dipilih oleh Allah ini, tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalaupun disentuh hanya beberapa hari saja. Kalau mereka tahu beberapa hari di neraka itu berapa, ya mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Satu hari silahkan tuh rasakan satu hari. Mereka mengucapkan itu setelah membunuh para nabi, menyembah anak sapi. Ya, jadi kalau seandainya ditanya, apa musyriknya kaum Yahudi? Apa itu? Menyembah anak sapi. Di samping mereka juga mengkultuskan siapa? Uzair. Jadi banyak kesyirikan-kesyirikan dilakukan oleh kaum Yahudi. Ini tidak tahu malu. Ya, mengaku-ngaku dirinya begini-begini. Dan kadang-kadang subhanallah terjadi kepada manusia sifat ujub padahal dia tidak melakukannya. Ini buruk sekali. Dan ini tidak pernah terdapat pada diri para sahabat. Saya beri contoh hadis yang berkenaan dengan 70 ribu dari sahabat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu kan ada di awalnya cerita, siapa yang tadi malam bangun? Kata sahabat, saya. Tapi saya bangunnya bukan karena sholat malam. Saya bangunnya karena kesengat kala jengking. Ini kejujuran. Ada orang yang ujub, ya, yang dia tidak mengamalkan amal, tapi dia seakan-akan beramal, menampak-nampakkan amal, ya, padahal dia tidak beramal. Ini para ikhwan yang dilihat. Dan banyak contohnya seperti itu. Tadi malam pian bangunkah? Pian ulun lihat sembahyang tahajud. Padahal kada sembahyang malam, cuma melan setumat. Hendak buang air kecil, subhanallah. Diputar-putar supaya kelihatan. Pokoknya. Ini para ikhwan sekalian. Ini iman yang tidak jujur, iman yang ingin dipuji, dan itu bersumber dari riya dan sifat ujub. Maka hati-hati, ya. Ujub, kalau bisa ini pelajaran ketiga pagi ini, ujub warisan kaum Yahudi. Sifat ujub adalah warisan kaum Yahudi. Sifat aku itu warisan kaum Yahudi. Lihat para sahabat Nabi, bangun malam, kalau memang tidak sholat, bukan karena sholat, mereka katakan bahwasanya mereka tidak sholat. Biar puasa ke hari ini, padahal kada puasa. Subhanallah, cuma lihat nih, buruknya. Ya. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Ujub warisan kaum Yahudi, maka hati-hati ya. Baik, kita baca ayat selanjutnya. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala, ini semakin menarik. Allah subhanahu wa ta'ala menantang kaum Yahudi. Perhatikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginkanlah kematian kalian jika kalian memang benar-benar orang yang benar. Ini tantangan dari Allah. Wahai Bani Israel yang membangkang, wahai kaum Yahudi, kalau seandainya kalian mengaku benar-benar bangsa pilihan, kemudian dipilih oleh Allah, kalian adalah penghuni surga, sudah, minta mati saja sekarang dari Allah. Ya? Kenapa kalau seandainya mati, kalian akan masuk surga? Sesuai dengan pengakuan kalian. Jika kalian akuannya benar, maka, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ayat yang ke-95, وَلَيَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang berbuat zalim. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh. Ai qul, katakan wahai Muhammad, lahum ala wajhi tashihi da'wahum. Katakan kepada Bani Israel yang membangkang, kaum Yahudi, ya, untuk membenarkan pengakuan mereka. In kanat lakumud darul akhirah, jika kalian memiliki surga, khalisatan min dunin nas, sendirian kalian miliki surga tersebut, orang-orang tidak masuk surga kecuali kalian, kama za'amtum, sebagaimana yang kalian kira, annahu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, karena disebutkan dalam ayat yang lain. Mereka mengaku bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali kaum Yahudi dan Nasrani. Ini pengakuan mereka. Lihat sikap Benar ya, pelajaran menarik pagi ini, sifat ujub warisan Yahudi. Sebarkan itu. Terutama kepada orang-orang yang ujub, sukanya menampak-nampakkan diri. Sembunyikan amal kita, sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Sifat ujub adalah apa? Warisan kaum Yahudi. Opian kah yang menyumbang di masjid itu? Seberataan kah, Pak Haji? Padahal kada. Ya. Pinanya pang di situ. Kamu pinanya suara. Karena ketika mengatakan sedikit aja aku menyumbang, ini dia akhirnya, karena dia mencari pujian. Dia mencari sesuatu yang ingin dia cari, yaitu pujian dari manusia, bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi mereka mengatakan lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasar. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga menurut mereka kecuali kaum Yahudi dan Nasrani. Ini yang dibawa-bawa oleh mereka. Makanya kan di dalam ajaran Nasrani bahwasanya kalian kalau masuk ke dalam agama Nasrani akan apa? Masuk surga, selamat. Ya. Selamat, diselamatkan oleh Nabi Isa, kata mereka. Wa annan nar lan tamassahum illa ayyaman ma'duda. Ini mereka juga katakan bahwasanya neraka tidak akan pernah menyentuh mereka kecuali hari-hari yang berbilang saja. Fa in kuntum shadiqina bihadza ad-da'wa. Jika kalian benar-benar di dalam pengakuan ini. Fatamannaul maut. Kalau seandainya kalian benar-benar dalam pengakuan ini, coba kalian mati aja. Karena kalau mati kan masuk surga. Dan ini juga bantahan kepada kaum Nasrani dan Yahudi sekarang yang semakin tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Nenek moyang Anda, wahai kaum Yahudi dan Nasrani, percaya kepada kehidupan akhirat. Percaya adanya surga. Buktinya ini. Ya. Nah, ini para ikhwan sekalian. Kan tetapi di zaman sekarang ada sebagian orang-orang kafir dari ahlul kitab yang tidak percaya adanya surga, adanya neraka. Wa hadhihi naw'u mubahalah bainahum wa bain Rasulillah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ini adalah contoh salah satu macam mubahalah. Artinya mubahalah itu perjanjian saling mencelakakan untuk diri sendiri kalau seandainya dia dusta. Coba kalian kalau merasa benar, kalian ya Allah matikan kami. Mau enggak? Berani enggak? Tidak berani. Tetapi yang sangat menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas sifat ujub adalah warisan kaum Yahudi. Maka berusaha untuk tidak menjadi orang yang ujub, mengaku-ngaku. Apalagi ya tadi ya, sudah tidak beramal ingin dikatakan sebagai beramal. Yang beramal aja berdiam aja sini. Kenapa? Karena yang diharap bukan pandangan manusia. Yang diharap itu adalah modal dia di akhirat. Dan subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari, biasanya orang yang ikhlas itu, saya katakan ini faedah terakhir pada kesempatan kali ini, orang ikhlas lebih berakal dibandingkan orang riya dan ujub. Orang ikhlas lebih berakal dibandingkan orang yang riya dan ujub. Dari sisi mana? Orang ikhlas, dia tahu kehidupan akhirat, bahwasanya itulah kehidupan hakikinya. Makanya dia berharap pahala di akhiratnya, bukan di dunianya. Lebih berakal dibandingkan orang yang ujub dan riya. Kenapa? Karena orang ujub dan riya, dia hanya mementingkan pujian, sanjungan di dunia. Padahal dunia bukan untuk selama-lamanya. Dunia adalah sarana untuk menuju kehidupan akhirat. Orang ikhlas lebih berakal dibandingkan orang yang riya dan ujub. Apa sih? Betul sabda Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad. Idza juziyan nasu bi a'malihim. Jika orang-orang diberikan pahala seluruhnya nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian Allah berfirman kepada orang-orang yang riya dan ujub, "Idhhabu ila alladhi kuntum turauna fi, fa hal tajiduna 'indahum jazaan?" Wahai orang-orang yang riya, pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai, yang kalian harapkan pujiannya, terima kasihnya, hadiahnya. Apalagi kalau sudah diniatkan beramal untuk dapat hadiah dari manusia, itu biasanya kada dapat. Uyuh mahadangi, sakalinya sidin kada bari-bari. Subhanallah. Ya, berharap dari Ar-Razzaq. Berharap dari Al-Wahhab. Ya, di sini Allah Subhanallah ya, kita bersyukur kepada Allah. Allah mempunyai nama Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Bukan hanya sekedar pemberi. Pemberi rizki bukan, tapi ada di situ kata-kata Ar-Razzaq. Itu pakai nama yang disebut dalam bahasa Arab. Ini ya, sighah mubalaghah. Artinya apa? Nama yang paling luas, yang maha luas rezekinya, ada tasdidnya, Ar-Razzaq. Bukan sekedar Ar-Razzaq. Ya, bukan. Tetapi ini bedanya Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Kalau ini maha luas pemberi rezekinya. Ya. Begitu juga lihat Al-Wahhab. Ini namanya sighah mubalaghah. Artinya apa? Pemahab, maha yang selalu memberi. Bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala mengatakan sifatnya Al-Wahib. Hah? Al-Wahib bukan pemberi, bukan. Ini maha luas pemberiannya. Makanya saya katakan orang yang ujub dan riya itu kalah akalnya dengan orang yang ikhlas. Orang yang ujub dan riya, coba nanti di hari kiamat, silahkan kalian pergi kepada orang yang kalian riyai. Apakah kalian dapat pahala dari mereka? Tidak akan mungkin dapat. Maka kadang-kadang orang yang riya dan ujub itu kalau sudah diambung, disanjung, merasa kurang. Maka itu ajalah, terima kasih ajalah si Dinjar. Nah, subhanallah. Sudah kutolong dari A sampai Z, terima kasih jelas sedingnya. Kada beadab lalu jadi orang. Ya, subhanallah. Biar hendak mendapat pahala kah, hendak dapat sanjungan kah dari orang. Subhanallah. Ya. Dan ini perkara hati. Saya katakan sering perkara hati lebih luar biasa dibanding perkara amalan zahir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah. Rabbil alamin. Naam. Pertanyaan tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soal Ustaz, kalau sifat Bani Israel tadi yang menyembah anak sapi ini, kalau mereka mengagungkan Nabi Ujair, kan wajar Ustaz punya kelebihan-kelebihan seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah. Nah, sapi ini kelebihannya apa? Kedua, kenapa enggak ibunya aja sekalian Ustaz? Ibunya sapi gitu. Iya, maksudnya. Ya. Pertama, bukan wajar mengagungkan nabi sampai mengkultuskannya. Ya. Akan tetapi itu sebuah kemaksiatan. Tetapi mungkin kalau Nabi Uzair ataupun hamba Allah Uzair itu diagungkan, cenderung karena ada sesuatu yang bisa diagungkan. Ya, meskipun itu dosa besar dan tidak ada dosa sebesar itu. Yang lebih parah lagi adalah menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Apa keutamaannya? Begini. Sebagian agama sampai sekarang ada yang menjadikan bahwa semua sesuatu, perhatikan ya, ini jawabannya, semua sesuatu yang bermanfaat dijadikan sebagai sembahan. Semua sesuatu yang mendatangkan kekuatan dijadikan sebagai sembahan. Nah, sapi atau anak sapi ya mendatangkan manfaat. Enak dimakan ya, disop keenakan, nyaman enggak? Ya, enak dimakan, kemudian pokoknya dagingnya lebih enak daripada sapi yang sudah tua. Ya. Ini makanya dijadikan sebagai sembahan. Bahkan saya pernah mendapati beberapa agama, mereka itu berhala-berhalanya, Bapak tahu, mohon maaf ya, bentuk-bentuk kemaluan lelaki. Karena kan mendatangkan manfaat. Yaitu mendatangkan anak. Ya. Maka bentuk-bentuk kemaluan lelaki. Dan itu ada di dalam agama mereka. Maka saya katakan bersyukur, Pak. Saya sering katakan ini ketika membahas kajian tema bersyukurlah. Saya ingin merubah mindset berpikir seseorang dari bersyukur hanya karena dapat harta, bahwasanya bersyukur bukan hanya karena hartanya saja. Masih banyak sekali yang kita syukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala selain harta. Harta nomor berapa itu? Salah satunya yang luar biasa adalah agama. Akidah yang benar, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bayangkan berhala-berhala yang dia tunduk-tunduk ya, bentuknya seperti yang dia miliki. Pagi hari dia pahat berhala itu, sore harinya dia sembah. Kan aneh. Kenapa demikian? Karena menganggap itu adalah simbol apa ya? Kekuatan. Simbol kedikjayaan. Ya. Kemaluan manusia. Wallahi saya perhatikan, karena saya pernah di dalam Arab Saudi, kita banyak berkumpul dengan orang-orang selain agama Islam. Dan mereka membawa ini buku-buku kami dulu yang kami sebelum masuk Islam, ini yang kami sembah. Di situ terlihat berhala-berhala. Subhanallah, saya bilang. Kadang ada satu berhala itu ribuan di dalamnya, ribuan yang harus disembah. Saya bilang ini umur 63 tahun, kalau seandainya memang umur 63 tahun, ini enggak cukup menyembah ribuan berhala ini. Maka lihat. Ya. Arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar, kata Nabi Yusuf kepada orang-orang yang musyrik di dalam penjara. Apakah sembahan-sembahan yang begitu banyak, berhala-berhala yang begitu banyak lebih baik dibandingkan al-wahidul qahar, yang maha tunggal dan yang maha perkasa? Mana yang lebih utama? Ya. Lau kana fihi ma'alihatun lafasadata. Kalau seandainya di bumi ini ada sembahan-sembahan selain Allah, hancur bumi. Ini otaknya di mana, subhanallah? Maka bersyukur ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Tinggal kita mempertahankan, kemudian berbuat yang lebih baik. Coba bayangkan, kita tidak pernah mendaftar kepada Allah. Tidak pernah kita bayar terhadap Allah. Tidak pernah kita dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita muslim, dan sampai detik ini muslim, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita muslim, Allahumma amin. Kemudian bapak ibu kita muslim, kakek nenek kita muslim, buyut-buyut kita muslim. Dari sekian miliar manusia yang diciptakan oleh Allah, dari mulai semenjak Nabi Adam sampai sekarang, kita dipilih oleh Allah sebagai seorang muslim. Di saat agama-agama lain menyembah sembahan yang begitu banyak, sampai bingung sembahannya. Dan bentuknya bermacam-macam. Aneh kan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih luar biasa? Zat yang maha perkasa, maha pencipta, maha kuasa, dibandingkan dengan makhluk-makhluk. Seperti yang saya katakan, pagi hari dia buat itu sembahan, sore hari dia sembah. Maka bersyukur, Pak. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu kita syukuri selain hanya harta. Dan ini membuat seseorang lapang dada, nyaman, tidak selalu menuntut, tidak selalu merasa kurang. Orang seluas apapun rezekinya, ketika selalu merasa kurang, dia masih disebut sebagai orang miskin. Catat tuh baik-baik. seseorang seluas apapun rezekinya, tetapi ketika masih merasa kurang, dia adalah masih dikatakan sebagai orang miskin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallahu takun aghnan nas." Ridhai, relai, puaslah dengan apa yang Allah berikan. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ya. Jadi kalau ditanya siapa, ini perlu diketahui oleh penggagas majalah Forbes mungkin, yang menghitung orang-orang paling kaya sedunia. Ya. Maka kita punya konsep, kaum muslim punya konsep, orang paling kaya sedunia adalah orang yang paling banyak syukur. Karena tidak membutuhkan lagi. Merasa kurang. Itu tanda orang yang tidak kaya. Orang kaya sudah kada begawi lagi. Ya. Artinya tidak perlu, dia tidak membutuhkan apa-apa. Bukan saya mengatakan tidak bekerja, bukan. Tetapi dia tidak apa yang Allah berikan ketika dia usaha, itulah yang dia dapatkan. Karena tujuan dia bukan di dunia, Pak. Tujuan dia di akhir. Coba kita pernah enggak bikin persentase? Kita di dunia kan punya banyak fasilitas. Rumah, alat transportasi, harta. Kita bikin persentase, di sini rumah saya berapa, alat transportasi saya berapa, kemudian uang saya berapa di dunia. Di akhirat berapa? Punya rumah berapa? Ya. Punya alat transportasi berapa? Kemudian punya uang berapa di akhirat? Mana yang lebih banyak? Itu yang senantiasa menjadikan seseorang pikirannya senantiasa, ya Allah, akhirat, bagaimana akhirat saya? Surga kah neraka? Dan ini kebiasaan para salafus saleh. Abdullah bin Rawah disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, di dalam tafsir surat Maryam ayat 71. Abdullah bin Rawah ketika berpangku di pangkuan istrinya, menangis. Kebanyakan para sahabat seperti itu, menangis. Kenapa? Memikirkan surat Maryam ayat 71. Yang menyatakan di dalam surat tersebut, semua dari kita pasti akan mendatangi neraka. Dan belum pasti keluar darinya. Ya, pasti sudah ketentuan dari Allah akan mendatanginya. Tetapi belum diberitahukan oleh Allah apakah kita termasuk orang-orang yang beriman. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan, kami bebaskan, kami keluarkan dari api neraka tersebut orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ini para ikhwah sekalian. Ini orang-orang yang kehidupannya asalnya cuma akhirat, akhirat. Dan luar biasanya, orang yang mikir akhirat, yang cita asalnya, orientasinya akhirat, itu dunia datang aja. Dalam keadaan dia menolaknya. Dan itu saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari yang benar-benar seperti itu merasakannya. Adapun orang yang selalu merasa kurang, selalu ada di dunia, perkara dunia, disibukkan dengan cuma dunia, dunia. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum, saya Umi Yusuf mau bertanya, apakah jika orang lain sakit hati karena perkataan kita berarti kita telah zolim? Jazakallah. Iya, betul. Itu termasuk perbuatan kezaliman. Makanya kita harus jaga perkataan terhadap orang lain. Ya. Ada konsep yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan ini baru kemarin saya sebarkan. Salah satu konsepnya adalah, coba Bapak Ibu perhatikan surat Al-Hujurat ayat di dalam surat Al-Hujurat tidak terlalu panjang. Di situ ada 9 konsep yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai modal bergaul dengan manusia. Semuanya menunjukkan kepada jangan menyakiti manusia. membuat orang senang itu bukan kewajiban kita. Artinya apa? Tidak bisa kita selalu membuat orang senang. Karena berbeda-beda. Si fulan inginnya diperlakukan seperti si fulan inginnya. Minimal kalau begitu jangan buat dia sakit hati. Ya. Konsep modal bergaul dengan manusia, lihat surat Al-Hujurat dari mulai ayat 1 sampai ayat 2. Nanti ada fatabayyanu, kemudian ada lagi fa'aslihu, ada lagi ada perintah-perintah Allah untuk bergaul. Ada 9 perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hujurat, ya, 9 perintah tersebut. Atau saya sebutkan ya. Ayat-ayatnya maksud saya. Ya, yang pertama fatabayyanu. Ini ayat-ayat ringkasannya. Artinya minta selalu klarifikasi. Yang kedua fa'aslihu, selalu damai. Berdamailah. Yang ketiga wa aqsitu, adil. Yang keempat la yaskhar qaumun min qaum, tidak mencela. Yang kelima wala talmizu, jangan membuat sebutan-sebutan, gelar-gelar buruk kepada seseorang. Yang keenam wala tanabazu, dan jangan saling melempar tuduhan ataupun celaan. Yang ketujuh menjauhi sifat buruk sangka. Yang kedelapan jangan mengintai-ngintai. Yang kesembilan jangan berbuat riba. Maka saya tulis di situ, modal sukses bergaul dengan manusia bukan kewajiban Anda untuk selalu membuat senang orang lain. Susah, Pak. Tetapi kewajiban Anda adalah tidak menyakiti orang lain. Bukan kewajiban Anda untuk selalu membuat senang orang lain. Tapi kewajiban Anda adalah tidak menyakiti orang lain. Nah ini, jadi tadi kalau seandainya perkataan seseorang kemudian menyakiti orang lain, maka kita berdosa. Kalau kita tahu menyakiti orang lain, maka kita minta halal. Wallahu'alam. Nah, terakhir. Dari Abu Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita jika dipuji orang untuk menjaga kebersihan dari hati kita? Iya, ini masalah pujian ini. Ada hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Seorang memuji saudaranya di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Laqad qata'ta dhahraka dhahra akhi." Sungguh engkau telah menebas leher saudaramu dengan pujian tersebut. Apakah kemudian kalau ada orang yang muji kita, pian sudah manggel leher ulunah? Apakah seperti itu? Tidak juga, ya. Akan tetapi lebih baik kita mengatakan bahwasanya kalau hati kita tidak kuat dengan pujian tersebut, dan biasanya memang tidak kuat, maka cukup, ya, kita minta dicukupkan. Cukup, nanti hati saya tidak kuat. Adapun bacaan-bacaan tidak ada, ya. Sikap-sikap dicontohkan tidak ada. Cuma kita menjaga hati kita, yaitu agar tidak terlalu berlebihan. Karena kalau seandainya terlalu diambung, ya, terlalu suka seperti itu, tapi karena dihampas, diambung. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kiat khusus yang jelas. Kalau seandainya seseorang dipuji oleh orang lain dan itu memang benar adanya, maka dia bersyukur kepada Allah dan dia meminta ketetapan hati. Kalau seandainya tidak benar, maka katakan tidak benar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ujub itu, ya, sudah dipuji, orang kan tidak tahu. Orang cuma tahu luarnya saja. Tidak tahu kan hakikatnya. Ini para ikhwah sekalian, maka pada saat itu kita katakan tidak benar. Wallahu alam, saya cukupkan dengan ada pertanyaan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah membaca bahwa apabila ada orang yang memuji kita, hendaklah kita berdoa yang antara lain doanya, Rabbana la tu'ahisna bima yakulun waqfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Apakah itu benar, Ustaz? Itu bukan doa dari Rasulullah yang saya ketahui, tetapi itu adalah apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau berhadapan dengan kaum muslim sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau menjadi khalifah, ya, beliau dipuji-puji. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana doa yang disebutkan oleh ibu tadi. Ya. Tapi coba saya cek lagi, yang jelas yang saya ketahui itu adalah perkataan di Abu As-Siddiq ketika beliau dipuji oleh kaum muslim. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Dan ada sebentar sebelum saya Rabbana gfirli, apa doanya tadi ibu? Rabbana la tu'akhidni bima yaqulun. Ini doa sebenarnya membuat orang tidak ujub. Artinya, wahai Rabb kami, janganlah engkau ambil dosa kami terhadap apa yang mereka ucapkan terhadap kami. Waghfirli, dan ampunilah aku untuk sesuatu yang mereka tidak ketahui. Artinya aku ini sebenarnya banyak dosanya. Mereka memuji aku karena mereka melihat zahirnya aku saja. Ya. Ampuni dosa-dosaku atas apa yang mereka tidak ketahui. Dan jadikanlah aku, waja'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka kira. Ini doa agar seseorang tidak ujub. Ya. Jadi kalau memang itu benar ucapan mereka seperti itu, memang itu yang saya kerjakan, maka jangan jadikan itu sebagai ajang saya untuk ujub riya. Akan tetapi jadikanlah itu lebih baik bagi saya. Wallahu a'lam. Tapi itu perkataan Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang saya ketahui. Coba nanti saya cek lagi, wallahu a'lam. Nah. Ustaz, tolong diulangi yang 9 macam tadi, Ustaz. Yang 9 tadi, Bu? Iya. Yang 9 yang pertama, Bu, ya. Fatabayyanu, minta klarifikasi, Bu. Ya. Yang kedua, fa'aslihu. Berdamailah kalau terjadi persengketaan. Yang ketiga, wa'aqsitu, berbuat adil dalam menyikapi perbedaan atau ketika berlaku atau bergaul. Yang keempat, la yaskhar, tidak mencela, tidak menghina. Ya. Yang kelima, wala talmizu, jangan memberikan gelar yang buruk-buruk. Jangan memberikan gelar yang buruk-buruk. Dan termasuk gelar yang buruk-buruk, ya, seperti kita nyingkat-nyingkat nama ataupun mempleset-plesetkan nama. Ini zaman sekarang lagi model nih, mempleset-plesetkan nama. Ya, si fulan diganti dengan nama yang tidak benar. Ini tidak benar, ya. Ini bukan sifat orang beriman. Yang keenam, wala tanabazu, tidak saling melempar tuduhan buruk. Yang ketujuh, menjauhi sifat su'udzan, buruk sangka kepada orang lain. Seperti yang saya sudah pernah sebutkan, kan? Coba kita ketika bergaul dengan orang lain itu, ya, banyak-banyak berbaik sangka dan mencari alasan agar bisa memaafkan si fulan. Misalkan, suatu ketika saya melihat Pak Bahtiar, ini teman saya ini, beliau ada di depan konser musik, maka menontonlah pulang. Coba pian memberikan alasan kepada beliau apa? Satu, mencari anak, ya. Masih banyak yang lain alasan-alasan. Ya. Yang kedua, mencari pasien. Iya, nah, anak diurut, ya, kalau jujur. Ya, masih banyak yang lain-lain. Ya. baru dua, masih banyak. Cari 70 alasan agar kita bisa memaafkan si fulan. Terutama Pak, perhatikan. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga bahwasanya kadang-kadang kita, ya, seseorang dia melakukan itu adalah bukan sesuatu yang terkenal dari dia. Saya beri contoh ya. Suatu ketika saya lihat, mohon maaf Pak Suryansa, contoh saja, celananya isbal. Wah, ini mentang-mentang datang ke Imam Syafi'i kada isbal, mun di luar sana isbal. Padahal mungkin Sidin apa, coba cari alasan. Kena basah ya, kemudian terpakai celana orang lain. Ya kan seperti itu. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya, jangan cepat suudzon kepada orang. Tetapi kita boleh mengklaim seseorang dengan sesuatu yang buruk kalau ada bukti. Jadi di sini insafnya, di sini adilnya. Tidak boleh suudzon, tidak boleh juga kalau ada kemungkaran didiamkan. Karena ada perkataan menarik, as-sakitu 'anil haqq syaitonun akhras. Artinya orang yang diam dari kebenaran, tidak mau acuh tak acuh, ya, tidak mau memperlihatkan kebenaran, itu syaitan yang bisu atau syaitan yang tuli. Ini para ikhwah sekalian, yang keberapa tadi? Yang ke-8, wala tajassasu. Jangan suka-suka mengintai. Apalagi lawan bini, lawan laki. Ya. Suka-suka mengintai. Kapan laki bulik, semua dilihat di handphonenya. Ya, apa segala macam. Bukan tidak boleh, akan tetapi itu namanya mengintai. Sesekali tidak mengapa, apalagi kalau ada indikasi. Ya. Ada semacam kok biasanya ceria, kemudian kok ada berubah ini. Ya. Kasih sayangnya agak sedikit hambar gitu. Nah, ini pasti ada sesuatunya. Maka pada saat itu para ikhwah sekalian, wala tajassasu, terutama juga kepada kaum beriman. Yang ke-9 yaitu tidak mengghibah. Tidak apa? Mengghibah. Dan ini ilmu, ya, bukan hanya sekedar sebagai sebuah apa yang kita miliki atau ketahui, bukan, tetapi itu adalah ilmu. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.